Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yawmiddin. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihi al-karim, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah, wa khalaqa minha zawjaha, wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita untuk mengkaji sejarah peperangan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir alhamdulillah kita telah menuntaskan pembahasan tentang perang Uhud. Kita telah ambil faedah-faedah apa saja yang bisa kita dapati dari kejadian perang Uhud. Maka insyaallah di kesempatan sore hari ini, sebelum kita memasuki pembahasan tentang perang yang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang selanjutnya, ini perang Khandaq, kita akan bahas beberapa peristiwa-peristiwa penting yang terjadi antara perang Uhud sampai mendekati perang Khandaq. Apabila kita melihat paparan dari para ulama, setidaknya ada 10 peristiwa penting yang ini memiliki keterkaitan dengan kejadian atau memiliki keterkaitan dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, kita akan coba paparkan ya satu persatu kejadian-kejadian tersebut, karena sebagaimana yang kita sebutkan ya bahwa kejadian ini berangkai ya. Nanti ada kejadian satu kejadian nanti akan kita akan dapati keterkaitannya dengan kejadian yang lain ya. Seperti nanti ada perang Bani Asad ya. Perang Bani Asad. Perang Bani Asad ini nanti berhubungan nanti dengan perang yang terjadi di masa kekhilafahan Abu Bakar Siddiq. Ya, jadi perlu kita paparkan kejadian-kejadian ini agar nanti bisa kita ketahui ketika kita masuk ke peperangan di masa kekhilafahan Abu Bakar Siddiq, kita paham keterkaitannya dengan apa yang terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang akan kita bahas di antara kejadian penting yang terjadi di antara perang Uhud dan perang Khandaq adalah pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat yang mulia, sahabiah yang mulia Zainab bintu Jahsy. Jadi dahulu Zainab bintu Jahsy ini adalah istri dari anak angkatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki seorang anak angkat yang bernama Zaid ibn al-Harithah. Dahulu beliau radhiyallahu anhu adalah seorang budak yang dihadiahkan oleh Khadijah radhiyallahu anha kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zaid ini adalah budak yang dimiliki Khadijah, kemudian Khadijah radhiyallahu anha menghadiahkannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Zaid ibn al-Harithah ini diangkat menjadi anak. Oleh karena itu orang-orang di masa jahiliyah ya, sebelum adanya larangan menisbatkan anak angkat kepada bapak angkatnya, mereka senantiasa memanggil Zaid dengan Zaid bin Muhammad. Kemudian turunlah larangan Allah Subhanahu wa taala untuk menisbatkan anak angkat kepada bapak angkatnya sehingga Zaid pun kembali dikenal dengan nama Zaid ibn al-Harithah. Setelah sebelumnya dikenal dengan nama Zaid ibn Muhammad. Maka Zaid ibn al-Harithah ini menikah dengan seorang wanita dari kalangan terhormat, ya, dari kalangan orang-orang Quraisy, yakni Zainab bintu Jahsy. Kemudian terjadilah perceraian antara Zaid ibn al-Harithah dengan Zainab bintu Jahsy. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun menikahi Zainab bintu Jahsy. Ya, dan di antara hikmah yang ada di balik pernikahan ini, yaitu untuk menggugurkan apa yang dipahami oleh masyarakat jahiliyah, di mana masyarakat jahiliyah dahulu mereka menganggap bahwa seorang ayah angkat itu tidak boleh menikah dengan istri dari anak angkatnya atau dari menikahi bekas dari istri anak angkatnya. Jadi masyarakat jahiliyah barakallahu fikum menganggap anak angkat itu kedudukannya seperti anak kandung, ya, anak yang memang nasabnya. Ya, kalau memang kalau anak itu dari nasabnya, maka kalau anak ini menikah dengan seorang wanita, kemudian wanita itu diceraikan, maka memang betul bapaknya tidak boleh menikah dengan bekas dari istri anak kandungnya tadi, nggak boleh. Makanya kalau bekas istri atau bekas suami ini ada, tapi kalau bekas mertua itu tidak ada. Ya, karena mertua itu akan selalu menjadi mahram. Tidak boleh dia menikah dengan mantan menantunya atau dengan istri dari bekas istri dari anaknya. Nah, masyarakat jahiliyah menganggap bahwa anak angkat ini memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa seorang bapak mertua tidak boleh menikah dengan bekas istri anak angkatnya. Nah, ini Nabi SAW kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikah dengan Zainab bintu Jahsy. Ya, dengan Zainab bintu Jahsy. Jadi Zainab bintu Jahsy, pernikahannya Rasul SAW dengan Zainab bintu Jahsy ini diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma qada Zaidun minha watara zawajnakaha" Likaila yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ketika Zaid telah menceraikan istrinya, maka zawajnakaha, kami nikahkan engkau dengannya, yakni dengan Zainab. Ini sebagai faedah, satu-satunya sahabat yang disebut namanya, ya, secara sharih di dalam Al-Qur'an adalah Zaid. Ya, falamma qada Zaidun. Ya, setelah Zaid menunaikan setelah Zaid menceraikan istrinya, maka kami zawajnakaha. Kami nikahkan engkau dengannya, ini dengan istri dari Zaid. Apa tujuannya? Likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim. Agar tidak ada rasa berat bagi orang-orang yang beriman untuk menikahi istri atau menikahi bekas istri dari anak-anak angkat mereka. Ya, jadi di setiap pernikahannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada hikmah, ada pelajaran. Ya, nah di antara pelajaran yang kita bisa ambil dari pernikahan beliau dengan Zainab bintu Jahsy, yaitu diperbolehkannya seorang bapak angkat menikah dengan istri bekas istri dari anak angkatnya. Ya, wa kana, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya idza qada minhunna watara, apabila anak-anak tersebut telah menyelesaikan keperluan dari istrinya, wa kana amrullahi maf'ula, dan ketetapan Allah ini pastilah terjadi. Ya, jadi setelah Zaid ibn al-Harithah menceraikan istri beliau, maka istri beliau pun dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini adalah peristiwa yang pertama yang terjadi di antara perang Uhud dengan perang Khandaq. Nah, kemudian peristiwa yang kedua, ya, di antara peristiwa yang terjadi antara perang Uhud dan perang Khandaq adalah perang Banu Asad, ya. Jadi bagaimana kisahnya? Ketika itu terdengar kabar di telinga Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Banu Asad ibn Khuzaimah yang ketika itu dipimpin oleh Tulaihah Al-Asadi, mereka berniat untuk menyerang kota Madinah. Dan ini merupakan efek dari perang Uhud. Ya, sebagaimana yang kita paparkan pada pertemuan yang terakhir, ya, ada kesan bahwa kaum muslimin itu mengalami kekalahan di perang Uhud. Dan ini terdengar di santero Jaziratul Arabiyah. Sehingga begitu mendengar kaum muslimin ya terkesan kalah dalam peperangan tersebut, kabilah-kabilah Arab ya, mereka ingin untuk menjajal kekuatan kaum muslimin. Mereka ingin menyerang kota Madinah, menyerang kaum muslimin. Kenapa? Karena kaum muslimin sudah kalah kata mereka, lemah kekuatannya. Maka di antara kabilah yang ingin menyerang kaum muslimin di kota Madinah adalah Banu Asad bin Khuzaimah. Banu Asad bin Khuzaimah dengan pimpinannya Tulaihah Al-Asadi. Maka ketika Nabi SAW mendengar kabar ini bahwa akan ada serangan kepada kaum muslimin, beliau mendahului serangan tersebut dengan mengirimkan pasukan. Siapa yang beliau kirimkan? Beliau kirimkan 150 orang sahabat di bawah pimpinan Abu Salamah radhiyallahu taala anhu. Ya, maka kemudian Abu Salamah radhiyallahu anhu melakukan serangan secara mendadak ya kepada Bani Asad ibn Khuzaimah, ya Bani Asad bin Khuzaimah, sehingga pasukan mereka porak-poranda, ya. Tenda-tenda mereka porak-poranda. Jadi antum jangan bayangkan mereka ini tinggal di satu tempat, ya, satu tempat kemudian menetap di sana, ya. Bani Asad ibn Khuzaimah, demikian juga kabilah-kabilah Arab lainnya, banyak di antara mereka yang tidak tinggal di satu kota. Mereka berpindah-pindah, nomaden, dari satu oase ke oase lainnya. Ya, sehingga apa yang mereka miliki ya, ketika itu mereka punya tenda-tenda. Nah, tenda-tenda ini kalau mereka selesai dari hajatnya di suatu tempat, mereka akan kumpulkan tenda tadi, dibawa ke unta-unta mereka, lalu mereka akan cari tempat yang lain. Maka ketika mereka berkemah di suatu tempat, maka pasukannya Abu Salamah datang menyergap mereka, kemudian kaum muslimin pun berhasil mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Ya, jadi belum sempat mereka melakukan peperangan, ya, belum sempat mereka melakukan perlawanan, kaum muslimin sudah menyerang sehingga kaburlah ya Bani Asad bin Khuzaimah. Mereka meninggalkan ghanimah yang demikian banyak. Nah, nanti Tulaihah ibn Khuwailid Al-Asadi, pemimpin Banu Asad, nanti ini kisah beliau ini cukup panjang. Ya, ketika Nabi SAW menjelang wafat beliau di setahun sebelum beliau wafat, tahun yang dikenal sebagai Amul Wufud, ya, tahun datangnya utusan-utusan, nanti Tulaihah yang pernah ingin menyerang kota Madinah ini datang kepada Nabi SAW untuk menyatakan keislamannya. Ya, jadi nanti dia akan datang. Dia akan datang menyatakan keislamannya. Namun ketika Rasulullah SAW wafat di masa kekhilafahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Tulaihah murtad. Bahkan dia mengangkat dirinya sebagai seorang nabi. Lalu diperangi oleh Abu Bakar Siddiq sehingga kemudian Tulaihah kabur. Nah, Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi kemudian masuk Islam lagi. Ya. Masih di masa Abu Bakar Siddiq, ketika Abu Bakar melakukan ibadah haji atau melakukan ibadah umrah, ya, ada orang yang melaporkan bahwa Tulaihah ikut umrah bersama beliau. Ya, dan nanti di masa kekhilafahan Umar radhiyallahu anhu, bahkan Tulaihah ini ikut serta dalam futuhat, dalam pembebasan negeri-negeri. Ya, begitulah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan nasib manusia, ya. Jadi awalnya memusuhi, kemudian masuk Islam, kemudian murtad, kemudian kembali ke Islamannya. Ya. Tapi yang paling penting dari itu semua, barakallahu fikum, adalah akhir kehidupan seseorang. Ya. Walaupun dia terombang-ambing seperti itu, tapi bagaimana akhir kehidupannya, inilah yang paling penting. Dan Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi, ini nanti dia akan meninggal dalam keadaan Islam dan bagus keislamannya. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innal a'mal bil khawatim, sesungguhnya amalan itu tergantung dari penutupnya. Jadi walaupun kondisinya seperti itu, tapi yang ketika dia meninggal dunia dalam keadaan sebagai seorang muslim yang baik, ya, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubatnya. Baik, jadi ini perang Bani Asad. Jadi Abu Salamah radhiyallahu anhu berhasil dan pasukan kaum muslimin 150 orang pasukan kaum muslimin berhasil memporak-porandakan pasukannya Banu Asad. Hanya saja qadarullahu wa masyaa fa'al, Abu Salamah ya yang sempat terluka di perang Uhud ya, dan beliau sempat pulih, makanya dikirimkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyerang Banu Asad. Namun qadarullah wa masyafa'al, di dalam penugasan ini luka yang pernah ada pada Abu Salamah ini kembali terbuka. Dan ini kemudian yang menyebabkan beliau kemudian meninggal dunia. Ya, jadi Abu Salamah setelah menjalankan tugas yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyerang Banu Asad, beliau kemudian meninggal dunia. Maka kemudian istri beliau Ummu Salamah menjanda. Nah, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hiburan kepada Ummu Salamah, istri dari Abu Salamah. Beliau mengajarkan kepada Ummu Salamah untuk beristirja. Ya, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ketika menerima musibah, ketika mendapatkan musibah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam pun mengajari Ummu Salamah dengan sebuah doa, meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti yang lebih baik atas kehilangan yang dialami. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ummu Salamah langsung, ya, Ummu Salamah mengatakan bahwa suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarallah." Tidaklah seorang muslim dia tertimpa oleh sebuah musibah. Dia ditimpa oleh sebuah musibah, kemudian dia mengatakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, unzuru barakallahu fikum, perhatikan ini apa yang di doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita ditimpa musibah. Ya. Apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, hendaknya seseorang mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi dia beristirja. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, sesungguhnya kita berasal, kita ini adalah milik Allah dan hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Jadi ini bukan ucapan ketika ada orang meninggal dunia saja ya, tapi musibah, musibah apapun yang menimpa kita, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian apa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Salamah? Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas atas musibah yang menimpaku. Maksudnya dengan musibah yang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian seorang muslim itu bersabar ya terhadap musibah tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada Ummu Salamah untuk meminta pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya atas kesabaran terhadap musibah yang beliau alami. Kemudian wakhluf li khairan minha, dan gantikanlah untukku yang lebih baik darinya. Jadi gantikanlah untukku yang lebih baik daripada kehilangan yang menimpaku tadi. Ya, jadi ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Pertama mengucapkan istirja. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku atas musibah yang menimpaku, dan gantilah atau berikanlah aku pengganti yang lebih baik. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, apabila seorang hamba mengucapkan ini, illa akhlafallahu lahu khairan minha, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan baginya dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, jadi ini doa yang cukup penting ketika kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala kehilangan sesuatu, maka kita ucapkan doa ini. Ya. Kata Nabi SAW, illa akhlafallahu lahu khairan. Ya, khairan minha. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan gantikan untuknya dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, ketika diajari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam doa ini, Ummu Salamah berpikir, ya, beliau baru saja kehilangan seorang suami yang demikian baik. Ya, Abu Salamah adalah seorang yang dikenal dengan kesolehannya. Ya, dan dia adalah suami yang demikian baik kepada istrinya. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan, ya, melainkan Allah akan gantikan dia dengan sesuatu yang lebih baik. Maka di dalam hati Ummu Salamah terbetik, falamma mata Abu Salamah khultu ayyul muslimin khairun min Abi Salamah. Maka ketika Abu Salamah meninggal dunia, ya, aku katakan, siapa yang lebih baik dari kalangan kaum muslimin daripada Abu Salamah? Ya, yang akan menggantikan posisi Abu Salamah sebagai suami beliau. awalu baitin hajar ila Rasulillah. Ya, kami ini adalah keluarga yang pertama yang berhijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Ummu Salamah. Tsumma ya inni qultuha fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah aku mengatakan hal yang demikian, terbetik di hatiku, ya siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan Abu Salamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka siapa yang lebih baik daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ya, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku. Nabi SAW adalah orang yang paling baik terhadap istri-istri beliau. Maka posisi Abu Salamah digantikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, ini peristiwa yang kedua yang terjadi antara perang Uhud dan perang Khandaq, ya, yaitu serangan Bani Asad, serangan kepada Bani Asad yang kemudian menyebabkan terbunuhnya Abu Salamah. Kemudian Ummu Salamah, janda dari Abu Salamah, pun dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum, peristiwa yang ketiga yang terjadi di antara perang Uhud dan perang Khandaq adalah rencana serangan dari Khalid bin Sufyan Al-Hudzali. Ya, Al-Hudzali. Jadi ada Bani Hudzail ini adalah bagian dari Bani Lahyan. Ya. Mereka ini tinggal di sekitar kota Makkah. Jadi posisinya agak jauh dari kota Madinah, ya, dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian terdengar, ya, ini lagi karena berita kekalahannya kaum muslimin, ya, karena kaum muslimin dianggap kalah dalam perang Uhud, maka banyak yang coba untuk mengganggu, banyak yang coba untuk menyerang. Di antaranya adalah Bani Hudzail. Ya, Bani Hudzail ini merupakan bagian dari Bani Lahyan. Maka kemudian pimpinannya yang bernama Khalid bin Sufyan Al-Hudzali, dia berusaha untuk mengumpulkan qabail, mengumpulkan kabilah-kabilah untuk menyerang kota Madinah. Dan rencana ini kemudian terdengar, ya, di telinga Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Padahal ini jauh sekali, ya. Bani Hudzail itu dekat Makkah. Abdullah bin Mas'ud itu dari Bani Hudzail, ya, Abdullah bin Mas'ud Al-Hudzali. Jadi mereka ini adalah suku-suku yang kecil yang tinggal di sekitar kota Makkah. Nah, mereka mau Khalid bin Sufyan Al-Hudzali ini berusaha untuk mengumpulkan kabilah-kabilah untuk menyerang kota Madinah. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengirimkan pasukan sebagaimana yang dilakukan kepada Banu Asad. Kalau Banu Asad Ibn Khuzaimah ini posisinya tidak terlalu jauh dari kota Madinah. Ya, dia terletak di bagian utara kota Madinah, tidak terlalu jauh, sehingga mengirimkan 150 pasukan ini masih mudah. Adapun Bani Hudzail ini dekat Makkah, jauh sekali. Ya, jauh sekali dari kota Madinah. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau memerintahkan Abdullah bin Unais untuk membunuh pimpinan dari Bani Hudzail tadi, yakni Khalid bin Sufyan Al-Hudzali. Dan di sini kita bisa melihat, ya, pentingnya arti seorang pemimpin. Ya, makanya dalam peperangan itu yang diincar pertama itu adalah komandan. Tentu satu pasukan prajurit, ya, apabila dibandingkan dengan komandan tentu enggak sebanding, ya. Komandan itu sangat krusial posisinya dalam sebuah pasukan. Ya, makanya kalau komandan ini sudah gugur, komandan sudah mati, maka pasukan itu seakan-akan kehilangan ruh. Karena tidak mudah untuk memimpin sebuah pasukan. Butuh orang yang kompeten, butuh orang yang memiliki kemampuan betul dalam mengatur pasukan. Makanya kalau komandannya berhasil dibunuh, ya, maka pasukan tersebut akan hilang kekuatannya. Maka Rasulullah SAW mengirimkan Abdullah bin Unais, ya, bukan untuk memerangi seluruhnya. Tapi misinya ini adalah untuk membunuh pemimpin dari rencana atau serangan, rencana serangan ini, ya, ini Khalid bin Sufyan Al-Hudzali. Ya, maka Abdullah bin Unais pun beliau mengendap-endap sampai mendapatkan kesempatan untuk membunuh Khalid bin Sufyan al-Hudali. Lalu dia pun membunuh Khalid bin Sufyan al-Hudali dan memotong kepalanya. Lalu kepalanya dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW memberikan penghargaan kepada Abdullah bin Unais. Apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW? Beliau memberikan ya sebatang tongkat kepada Abdullah bin Unais. Kemudian mengatakan kepada Abdullah bin Unais, hadhihi ayatun baini wa bainaka yaumal qiyamah. Ini adalah tanda, ya, tongkat ini adalah tanda antara engkau dan aku pada hari kiamat nanti. Artinya tanda keberhasilan Abdullah bin Unais melaksanakan misi yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini penting juga bagi kita ya, tahu strateginya Rasul bahwa Nabi SAW itu selalu merencanakan taktik atau membuat taktik yang terbaik. Jadi tidak perlu mengirim pasukan yang besar, kirim seorang pembunuh, ya kemudian dibunuh kepala pasukannya, maka kalau ular itu kepalanya sudah dipenggal, maka nggak bisa apa-apa. Ya, ini yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Khalid bin Sufyan al-Hudali. Ya. Namun kemudian Bani Hudzail yang merasa bahwa pimpinannya atau ada anggota dari klannya ini yang dibunuh oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka pun sakit hati dan merencanakan balas dendam kepada kaum muslimin. Ya, apa yang mereka lakukan? Mereka berkomplot ya dengan suku-suku lainnya, yakni sebagian suku Adl dan suku Qarah. Ini adalah suku-suku yang terletak di sekitar kota Makkah. Ya, mereka berkomplot bagaimana caranya agar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan kaum muslimin yang tujuannya nanti akan mereka eksekusi. Ya, jadi ini suatu konspirasi yang terjadi. Ya, mereka berpura-pura meminta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengirimkan sebagian sahabat beliau untuk mengajarkan Islam kepada mereka. Memang ada khilaf sesungguhnya di kalangan para ulama tentang tragedi ini, yang tragedi ini disebut sebagai tragedi Ar-Raji', ya. Tragedi Ar-Raji' karena terjadi di sebuah mata air yang bernama Ar-Raji'. Ya, riwayat yang masyhur bahwa mereka ini dikirimkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan Islam sesuai dengan apa yang diminta oleh Adl dan Qarah. Maka diutuslah 10 orang para sahabat yang ketika itu dipimpin oleh seorang sahabat yang bernama Asim bin Thabit. Nah, ketika mereka menuju ke tempat yang sudah dijanjikan, ya mereka mampir sejenak di sebuah mata air yang bernama Ar-Raji'. Ya, mata air yang bernama Ar-Raji'. Nah, ketika mereka sedang beristirahat, ya, kemudian diseranglah mereka oleh Bani Hudzail yang mereka sakit hati karena pimpinan mereka Khalid bin Sufyan al-Hudali berhasil dibunuh oleh Abdullah bin Unais. Nah, kemudian dikejarlah kaum muslimin ini, ya. 10 orang kaum muslimin ini dikejar oleh Bani Hudzail. Lalu apa yang terjadi? Mereka naik ke atas dataran yang tinggi. Ya, sehingga orang-orang dari Bani Hudzail tidak bisa mengejar mereka. Ya. Jadi mereka berada di posisi yang tinggi, Bani Hudzail tidak bisa menangkap mereka, lalu mereka pun melakukan negosiasi kepada kaum muslimin. Jadi Bani Hudzail meminta kepada mereka untuk turun. Mereka dijanjikan untuk tidak disakiti, ya turun secara damai. Maka mereka tidak akan disakiti. Namun Asim bin Thabit ya menolak, ya. Asim bin Thabit menolak keinginan dari Bani Hudzail. Kemudian mereka pun menghujani kaum muslimin dengan panah sehingga 8 orang dari kaum muslimin dari 10 orang tadi meninggal dunia. Ya, jadi mereka naik ke dataran tinggi kemudian dipanahi. 8 orang dari 10 sahabat tadi meninggal dunia termasuk Asim bin Thabit. Nah, kemudian Asim bin Thabit ini sebelum dia meninggal dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak ada seorang pun yang menyentuh jasad beliau. Nah, ketika Asim bin Thabit ini mati, ya, ternyata ada sayembara yang diumumkan oleh orang-orang Quraisy, ini barang siapa yang bisa mengampulkan atau mengambil kepalanya Asim bin Thabit, maka dia akan diberikan hadiah oleh orang-orang Quraisy. Ya, karena Asim bin Thabit ini termasuk sahabat yang berperang di perang Badar, ya, di perang Badar, demikian juga di perang Uhud, sehingga kepala beliau ini sangat berharga. Sekian ratus unta dijanjikan untuk kepala beliau. Maka ketika itu Asim bin Thabit sebelum meninggal dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh jenazah beliau. Maka benar apa yang terjadi ketika itu, ketika kaum musyrikin yang dari Bani Hudzail yang ingin mendapatkan hadiah tadi yang telah dijanjikan oleh orang-orang Quraisy, mereka pun ingin mendatangi jasadnya Asim bin Thabit. Apa yang terjadi? Mereka diserang oleh lebah. Jadi ini karomah dari Asim bin Thabit, dia berdoa kepada Allah agar tidak ada orang yang bisa menyentuh jenazahnya. Jika setiap kali mereka berusaha mendekati jasadnya Asim bin Thabit, ya, mereka diserang oleh sekelompok lebah. Jadi ini tujuh pasukan dari kaum muslimin atau tujuh anggota dari rombongan kaum muslimin ketika itu meninggal dunia karena panah, termasuk dari siapa? Asim bin Thabit. Berarti tinggal sisa berapa? Tinggal sisa tiga. Ya, sisa tiga. Tujuh ya yang meninggal, bukan delapan, tadi keliru ya. Tujuh orang yang meninggal dunia termasuk Asim bin Thabit. Kemudian yang tersisa tiga. Maka tiga orang ini yang masih hidup, tiga orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup, mereka pun turun ke bawah. Ya, karena tadi sudah dijanjikan oleh orang-orang Hudzail bahwa mereka tidak diapa-apakan, maka mereka pun turun ke bawah. Ya, tiga orang ini disebutkan oleh para ulama adalah Zaid ibn Dathinah, kemudian Khubaib bin Adi, dan Abdullah ibn Tariq. Ya. Jadi Zaid ibn Dathinah, kemudian Khubaib bin Adi, dan Abdullah ibn Tariq. Ya. Akhirnya mereka kemudian turun. Tapi namanya kaum musyrikin, ya, mereka mengkhianati apa yang mereka janjikan. Setelah sebelumnya mereka menjanjikan akan memberikan keamanan, ya, kepada tawanan yang tersisa, namun ternyata mereka diikat. Ya, diikat. Lalu Abdullah ibn Tariq kemudian berusaha memberontak, ya, lalu dia pun dieksekusi oleh Bani Hudzail. Jadi dari tiga orang ini, Abdullah ibn Tariq kemudian dieksekusi. Berarti tinggal dua. Ya. Yang tersisa tinggal Khubaib bin Adi dan Zaid ibn Dathinah. Ya, apa yang dilakukan oleh Bani Hudzail? Ya, mereka menjual sahabat yang masih hidup ini, yaitu Khubaib bin Adi dan Zaid ibn Dathinah, dijual kepada penduduk Makkah. Maka kemudian Khubaib bin Adi, ya, dijual kepada Uqbah ibn Harith, yang bapak beliau, ya, ini terbunuh di Perang Badar. Oh, beliau terbunuh di Perang Badar, maka ketika Khubaib bin Adi ini diserahkan kepada Uqbah bin Harith, maka Uqbah bin Harith pun mengeksekusi Khubaib ibn Adi. Ya. Dan di sana dikisahkan, disebutkan oleh Syekh Al-Mubarak Khuri, Syekh Sofi Rahman Al-Mubarak Khuri dalam Ruhikul Maktum, bahwa ada kisah yang indah, ya, ketika Khubaib bin Adi ini akan dieksekusi, dia meminta agar diberikan pisau cukur. Jadi dia ingin potong rambutnya, dia rapikan rambutnya sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ketika itu, ketika dia sedang mencukur, dia diberikan sebuah pisau. Lalu ada seorang anak dari kalangan Quraisy datang menghampiri Khubaib bin Adi. Maka orang-orang merasa histeris. Ya, dia megang pisau. Khubaib bin Adi pegang pisau, kemudian ada seorang anak di sana. Maka mereka mengira bahwa Khubaib bin Adi ini akan melukai atau akan mencelakakan anak tadi. Tapi kemudian Khubaib bin Adi mengatakan, kenapa kalian mengira aku akan melakukan hal yang demikian? Tidak, saya tidak akan melakukan hal yang hina demikian. Maka kata sang ibu, ibu dari anak tersebut mengatakan, saya tidak pernah melihat ada tawanan yang lebih baik daripada Khubaib bin Adi. Bahkan kata wanita tersebut, ya, Khubaib bin Adi walaupun dia dalam keadaan terikat, demikian juga ketika itu di kota Makkah, ya, tidak terdapat sebutir anggur pun, kata sang wanita, aku bisa melihat Khubaib bin Adi sebelum ajalnya tiba, dia makan anggur. Ini diantara karomah Khubaib ibn Adi. Jadi dia sebelum dia dieksekusi, Allah Subhanahu wa taala berikan buah-buahan segar kepada Khubaib bin Adi sebagai bentuk penghormatan kepada beliau. Lalu kemudian setelah beliau merapikan diri beliau, beliau mandi, beliau meminta izin untuk sholat dua rakaat sebelum dieksekusi. Makanya kata para ulama, yang pertama kali melakukan sholat dua rakaat sebelum dieksekusi mati, ini Khubaib bin Adi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah orang yang pertama yang melakukan sholat dua rakaat sebelum dieksekusi mati. Lalu kemudian Uqbah bin Harith memerintahkan salah seorang budaknya untuk memenggal kepada Khubaib bin Adi radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana dengan Zaid ibn Dathinah, ya? Adapun Zaid ibn Dathinah, dia diserahkan kepada Umayyah bin Khalaf, ya. Dia dibeli oleh Umayyah bin Khalaf. Bukan Umayyah bin Khalaf, tapi Sofwan bin Umayyah. Ya, Sofwan bin Umayyah, anak dari Umayyah bin Khalaf. Kenapa Sofwan bin Umayyah ingin membunuh Zaid ibn Dathinah? Karena Zaid ini termasuk dari rombongan yang membunuh bapak beliau, Umayyah bin Khalaf. Ya, kalau kita flashback perang Badar, Umayyah bin Khalaf ini dibunuh rame-rame. Ketika dia sudah terpojok, dia meminta perlindungan dari Abdurrahman bin Auf. Namun apa yang terjadi? Ya, ketika itu Bilal melihat Umayyah bin Khalaf berada di posisinya Abdurrahman bin Auf. Kemudian Bilal bin Rabah pun memanggil para sahabat yang dahulu pernah disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Mereka pun berduyun-duyun mendatangi Umayyah bin Khalaf, lalu membunuh Umayyah bin Khalaf. Nah, di antara yang membunuh Umayyah bin Khalaf adalah Zaid ibn Dathinah. Kemudian Zaid pun dieksekusi oleh Sofwan bin Umayyah. Inilah akhir kehidupan dari 10 orang sahabat yang dikirim oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk berdakwah. Kemudian mereka justru diserang di mata air Ar-Raji', kemudian 7 di antara mereka meninggal di tempat tersebut. Adapun 3 di antara mereka sempat ditangkap, Abdullah bin Tariq dieksekusi, kemudian Khubaib bin Adi dieksekusi oleh Uqbah bin Harith, dan Zaid ibn Dathinah dieksekusi oleh Sofwan bin Umayyah. Nah, kemudian disebutkan dalam riwayat bahwa Khubaib ibn Adi ini sampai disalib. Jadi setelah dia dieksekusi, tubuhnya disalib. Kemudian Nabi SAW memerintahkan Amr bin Umayyah al-Dhamri untuk mengambil jenazahnya Khubaib bin Adi, kemudian dimakamkan. Ya. Adapun siapa tadi? Asim bin Thabit. Bagaimana yang beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka memang tidak ada yang berhasil menyentuh mayat beliau setelah beliau meninggal dunia. Ya, tidak musyrik, tidak muslim. Bahkan muslim pun tidak bisa menyentuh jasad beliau. Kenapa? Ketika mereka mendatangi tempat kematian 7 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibunuh oleh Bani Hudzail, mereka tidak mendapati jenazahnya Asim bin Thabit. Beliau, jenazah beliau telah ditelan bumi. Sebagaimana apa yang beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar setelah beliau meninggal tidak ada orang yang menyentuh jasad beliau radhiyallahu taala anhu. Maka masyaallah, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan orang-orang yang saleh, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ya. Makanya kita semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa kita. Baik, kemudian peristiwa yang keempat, ya, yang terjadi antara Uhud dan Khandaq adalah sebuah tragedi yang disebut sebagai tragedi Bi'ir Ma'unah. Tragedi Bi'ir Ma'unah. Ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan para sahabat untuk mengajarkan Islam. Untuk mengajarkan Islam. Ya. Ketika itu ada seorang pemuka Arab dari Najd yang bernama Amir bin Malik. Ya, dia meminta agar Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mengirimkan para sahabat mengajarkan mereka Islam. Ya. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin terulang kembali peristiwa yang terjadi di ar-raji'. Maka Amir bin Malik memberikan jaminan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa dia akan menjamin 70 orang yang dikirimkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengirimkan 70 orang sahabat. Yang mana 70 orang sahabat ini, mereka adalah orang-orang yang saleh dan mayoritasnya dari kalangan Ansar. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa mereka di waktu siang hari, ya, di waktu siang hari mereka mengumpulkan kayu bakar. Kemudian kayu bakar ini dijual, hasilnya mereka sedekahkan untuk Ahlus Suffah. Ahlus Suffah adalah para sahabat yang tidak memiliki tempat tinggal. Mereka tinggal di bagian belakang Masjid Nabawi, sehingga membutuhkan ada yang mensupport mereka. Maka di antara para qurra ini atau mayoritas para qurra ini, mereka bekerja di siang hari mengumpulkan kayu bakar untuk membiayai kehidupan Ahlus Suffah. Luar biasa. Dan mereka qurra. Qurra ini artinya orang yang alim. Ya. Adalah orang-orang yang alim. Ya. Yang memiliki ilmu, makanya dikirimkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mengajarkan Islam kepada orang-orang di Najd. Ya. Maka kemudian ketika mereka tiba di Bi'r Ma'unah, ya, salah seorang dari sahabat tersebut yang bernama Haram ibn Milhan, ya, ini dia dipesankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan surat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Amir bin Tufail. Ya, bedakan tadi Amir bin Malik. Mereka masih satu keluarga tapi beda. Yang tadi memberikan perlindungan kepada para qurra ini adalah Amir bin Malik. Tapi ini ada sepupunya yang bernama Amir bin Tufail. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin juga mendakwahi Amir bin Tufail ini. Sehingga beliau menitipkan surat kepada Haram bin Milhan. Haram bin Milhan ini saudara laki-laki dari Ummu Sulaim binti Milhan, ibu dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maka Haram ibn Milhan, ya, ketika menyerahkan surat tersebut, dia mendapatkan perlakuan yang di luar dugaan. Apa yang terjadi? Barakallahu fikum. Amir bin Tufail ini memerintahkan salah seorang prajuritnya, ya, untuk menikam. Untuk menikam Haram bin Milhan dari belakang. Ya, dia memberikan isyarat kepada prajuritnya, kemudian prajuritnya ini pun menikam Haram bin Milhan dari belakang. Ketika itu Haram bin Milhan sampai mengatakan Allahu Akbar. Ya, demi Rabbnya Ka'bah, aku telah mendapatkan kemenangan. Ya, jadi seorang Muslim yang meninggal di jalan Allah Subhanahu Wa Taala pada hakikatnya dia telah mendapatkan kemenangan. Ya, jadi ternyata memang Amir bin Tufail ini tidak senang dengan keberadaan kaum muslimin. Sehingga bahkan utusan Nabi SAW, di mana utusan ini pada hakikatnya tidak boleh diganggu. Tapi dia malah memerintahkan prajuritnya untuk menikam Haram bin Milhan. Baru kemudian Amir bin Tufail pun memprovokasi kabilahnya, ya, untuk memerangi 70 orang tadi. 70 orang sahabat dari Rasul SAW. Namun mereka tidak mau. Ya. Jadi secara umum kabilahnya tidak mau, tidak mendukung idenya Amir bin Tufail. Kenapa? Karena saudaranya Amir bin Malik telah berjanji kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan suaka atau memberikan perlindungan kepada para sahabat. Jadi mereka tidak mau. Adapun Amir bin Tufail, dia enggak punya perjanjian. Yang punya perjanjian itu adalah Amir bin Malik. Amir bin Malik. Nah, kemudian Amir bin Tufail, ya, karena tidak mendapatkan respon sebagaimana yang dia inginkan dari kabilahnya sendiri, dia mengarahkan hasutannya kepada kabilah yang lain. Dia mulai merobi bani atau kabilah Usayyah, Ri'il dan Zakwan. Ya, jadi kabilah yang lain dia lobi untuk mendukung rencananya menyerang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Usayyah, Ri'il dan Zakwan ini pun menyetujui usulannya Amir bin Tufail. Mereka pun secara beramai-ramai melakukan serangan kepada kaum muslimin. Ya, dan ketika itu mereka sedang berada di Bi'r Ma'unah, diserang oleh gerombolan Amir bin Tufail yang disokong oleh Usayyah, Ri'il dan Zakwan, sehingga seluruh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu semuanya mati syahid dalam pertempuran tersebut. Ya, diserang kemudian dihabisi oleh gerombolan Amir bin Tufail, ya, yang didukung oleh Usayyah, Ri'il dan Zakwan. kecuali satu orang sahabat saja yang masih hidup, yaitu Ka'ab bin Zaid bin Najjar. Ya, dia inilah yang kemudian berpura-pura mati, lalu dia melaporkan apa yang terjadi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian mayoritas dari para sahabat sudah meninggal dunia ketika itu, ya, diserang oleh Amir bin Tufail. Nah, ternyata barakallahu fikum, ada dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terlambat untuk mencapai tempat tadi. Ya, beliau berdua bernama Amr bin Umayyah dan Al-Mundhir, ya, Ibn Amir. Ya, Al-Mundhir Ibn Amir. Maka kemudian ketika melihat kawan-kawannya bergelimpangan, mereka berdua ini pun maju. Mereka berdua kemudian maju menyongsong musuh sampai kemudian Al-Mundhir terbunuh. Jadi dua orang sahabat yang tertinggal ini pun, ya, mereka berperang sampai kemudian Al-Mundhir terbunuh. Adapun Amr bin Umayyah, ya, Amr bin Umayyah, beliau berasal dari suku Mudhar. Dan suku Mudhar ini ada perjanjian dengan Amr bin Tufail. Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa bangsa Arab mereka membangun aliansi-aliansi. Ya, yang mana aliansi ini dibangun dengan perjanjian-perjanjian bahwa oh, kabilah kita tidak boleh saling menyerang. Maka ketika itu kabilahnya Amr bin Umayyah ternyata memiliki perjanjian dengan kabilahnya Amr bin Tufail. Sehingga dia tidak dibunuh dan dia juga tidak ditawan, tapi dibebaskan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Amr bin Umayyah, ya, dia pun kembali ke kota Madinah untuk melaporkan apa yang terjadi kepada kaum muslimin. Ya. Nah, qadarullah wa masyafa'al, di tengah perjalanan beliau bertemu dengan dua orang. Dan dua orang ini, ya, beliau mengira bahwa dua orang ini berasal dari gerombolan yang membunuh kaum muslimin. Sehingga apa yang dilakukan oleh Amr bin Umayyah? Dia pun membunuh dua orang tadi. Karena itu tadi, salah sangka, salah mengira. Mengira bahwa dua orang yang beliau temui di jalan ini termasuk komplotan yang menyerang kaum muslimin di Bir Ma'unah. Ternyata beliau keliru. Yang beliau bunuh ini bukan termasuk dari gerombolan mereka. Tapi yang beliau bunuh adalah seorang dari Bani Kilab. Ya. Seorang dari Bani Kilab. Dan Bani Kilab ini terikat perjanjian dengan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga tidak boleh saling membunuh. Nah, ketika dia melaporkan ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ternyata yang terbunuh itu adalah dari Bani Kilab, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa berkewajiban untuk membayarkan diat. Ya, atas pembunuhan yang terjadi yang dilakukan oleh Amr bin Umayyah. Jadi paham ya, ketika Amr bin Umayyah dalam perjalanan pulang, ya, beliau bertemu dengan dua orang, dia kira ini bagian dari gerombolan yang menyerang mereka. Kemudian dibunuh. Ternyata dua orang ini tidak berdosa. Ya, dia berasal dari Bani Kilab, dan Bani Kilab terikat perjanjian dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga harus dibayarkan diat atas pembunuhan tersebut. Nah, inilah yang akan berujung pada perang Bani Nadir. Kenapa kok berujung kepada perang Bani Nadir? Ya, karena Nabi SAW telah membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi, termasuk Bani Nadir, bahwa kalau memang di antara mereka ada yang punya kewajiban untuk membayarkan diat, maka dibayarkan secara gotong royong. Artinya Bani Nadir, ya, diwajibkan untuk memberikan kontribusi atas pembayaran diat tadi. Tapi yang namanya Yahudi, mereka dikenal sebagai gerombolan yang suka melanggar perjanjian, mereka tidak mau membayarkan diat tersebut, bahkan mereka berencana untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita akan bahas nanti di perang Bani Nadir. Baik. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati banyak sekali para sahabat yang terbunuh dalam peristiwa Bir Ma'unah, beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, membaca kunut. Ya, beliau sangat berduka dan mendoakan kejelekan bagi kabilah-kabilah yang telah membunuh para sahabat beliau. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, menceritakan, yakni Anas bin Malik menceritakan tentang bagaimana kondisi Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Anas, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hazina husnan qat asyaddu minhu." Kata Anas bin Malik, saya enggak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini ya menampakkan duka yang lebih mendalam daripada kedukaan beliau ketika mendengar berita tentang Bir Maunah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat berduka cita. Ya, sangat berduka cita atas kematian para sahabat beliau. Ya, sampai kemudian beliau membacakan kunut, mendoakan kejelekan kepada orang-orang yang telah berkhianat kepada kaum muslimin. Ya. Lebih lengkapnya lagi dalam riwayat Bukhari disebutkan anna ri'lan wa zakwan wa usayyah wa bani lahyan istamaddu Rasul sallallahu alaihi wasallam ala aduwih. Bahwa Ri'al, Zakwan dan Usayyah serta Bani Lahyan meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sekelompok orang untuk menghadapi musuh. Nah, ini versi yang lain ya. Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan bahwa tujuan dari 70 orang tadi adalah untuk memberikan bantuan kepada sekutunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam riwayat yang lain, riwayat Ibnu Ishaq disebutkan bahwa mereka dikirimkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan Al-Qur'an. Dan bisa jadi kalau kita gabungkan bisa jadi terjadi dua-duanya. Jadi sekalian mereka di satu sisi membantu sekutunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di sisi yang lain mereka juga mengajarkan Al-Qur'an kepada mereka. Fa amadahum bi sab'ina minal anshar. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan apa yang mereka minta dengan 70 orang dari kalangan Anshar. Naam. Qala kunna nusammihim al-qurra fi zamanihim. Kami menyebut mereka sebagai al-qurra. Al-qurra ini adalah panggilan bagi orang-orang yang berilmu. Ya, secara literal artinya qurra, orang yang membaca ya, pembaca Al-Qur'an, tapi yang dimaksud adalah orang-orang yang berilmu. Jadi ini bukan orang-orang yang sembarangan dari kalangan para sahabat. Bahkan di masa itu kata Anas bin Malik, kunna nusammihim al-qurra. Kami menamakan mereka dengan al-qurra fi zamanina. Ya, fi zamanihim, pada zaman mereka. Pada zaman itu kami menamakan mereka sebagai Al-Qurra. Apa kebiasaan orang-orang soleh ini? Kanu yahtatibuna bin nahar wa yusalluna bin lail. Ya. Dan mereka ini punya kebiasaan mencari kayu bakar di siang hari. Demikian juga melakukan sholat qiyamul lail di malam hari. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa hasil dari kayu bakar ini, dari pencari kayu bakar ini kemudian dijual, diberikan kepada al-sufah. Ya, orang-orang yang kesulitan secara ekonomi yang tinggal di masjid Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Qala hatta kanu bi bi'ri ma'una qataluhum wa ghadaru bihim. Sampai ketika ke 70 orang ini yang mayoritasnya dari kalangan Anshar ini tiba di Bi'ir Ma'unah, mereka justru diperangi dan mereka dikhianati. Fabalagha Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian berita ini pun sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqanata syahran yad'u fi subhi ala ahya'in min ahya'il Arab, ala ri'lin wa dakwan wa usayya wa bani lahyan. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melakukan kunut ya selama satu bulan. Ya, selama satu bulan. Ya. Kemudian apa yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, yad'u fi subhi ala ahya'in min ahya'il Arab. Beliau pun mendoakan kejelekan, ya. Yad'u ala ini artinya mendoakan kejelekan. Beliau mendoakan kejelekan kepada kabilah-kabilah Arab. Ya. Kepada Ri'il, Zakwan, Usayyah, dan Bani Lahyan. Jadi dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, beliau mendoakan kejelekan kepada kabilah-kabilah yang telah membunuh kaum muslimin. Baik. Nah, kemudian melanjutkan kisah tadi. Ya, tadi kita sudah sebutkan bahwa dalam peristiwa Bi'ir Ma'unah terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Amr bin Umayyah. Jadi Amr bin Umayyah ketika itu beliau membunuh dua orang dari Bani Kilab. Ya, mengira bahwa dua orang dari Bani Kilab ini termasuk dari gerombolan yang menyerang kaum muslimin di Bir Ma'unah. Otomatis karena salah, ya, maka Nabi SAW berkewajiban untuk membayarkan diat ke kepada Bani Kilab. Ya, biasanya diat untuk satu nyawa itu adalah 100 ekor unta. Ini jumlah yang sangat banyak. Jumlah yang sangat besar. Ya. Lebih lagi yang dibunuh sekarang 2, berarti berapa? 200 ekor unta. Maka sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Yahudi, ya, beliau berusaha untuk menagih. Ya, menagih kepada orang-orang Yahudi bahwa kalian dulu telah sepakat kalau ada di antara kita yang berkewajiban membayar diat, maka akan ditanggung bersama. Maka kemudian orang-orang dari Bani Nadir, mereka tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkhianat, mengkhianati apa yang telah mereka sepakati dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka lakukan ketika itu? Ya, mereka merencanakan sebuah konspirasi. Mereka ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka bisa beristirahat. Ya, sehingga mereka bisa beristirahat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa rencana mereka? Rencana mereka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk menagih diat tadi, Nabi akan diarahkan ke suatu tempat. Kemudian apa yang mereka lakukan? Ketika Nabi sudah berada di posisi tersebut, salah seorang di antara mereka akan menjatuhkan batu ke atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana makarnya orang Yahudi dari Bani Nadir. Mereka berusaha untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang keji. Nabi diposisikan suatu tempat lalu dilemparkan batu ke atas kepala beliau. Ya. Namun sebelum itu terjadi, barakallahu fikum, Jibril alaihi salam mengkhabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang rencana busuknya orang-orang Yahudi, sehingga beliau alaihi salatu wasallam keluar dari tempat yang disiapkan oleh Banu Nadir sehingga rencana mereka tidak berhasil untuk dilaksanakan. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu mengetahui kejahatan yang telah direncanakan oleh Bani Nadir, beliau pun menghukum Bani Nadir, memberikan ultimatum kepada Bani Nadir. Ya, beliau mengatakan kepada Bani Nadir, "Ukhruju min baladi fala tusakinuni ba'd." Ya. Janganlah kalian keluarlah kalian dari negeri ini. Ya, dan janganlah kalian tinggal ya setelah ini, ya janganlah kalian tinggal di dekatku setelah ini. Ya, an hamamtum bima hamamtum bihi minal ghadar, karena kalian telah berkeinginan untuk melakukan pengkhianatan, usaha pembunuhan, ya. Waqad ajaltukum asyra, dan kemudian aku akan memberikan tempo kepada kalian 10 hari. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan waktu bagi mereka 10 hari. Kalau mereka tidak meninggalkan kota Madinah, maka mereka akan diserang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemudian ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ketegasannya kepada orang-orang Yahudi Bani Nadir, nah di sini tokoh munafik, ya, seorang tokoh munafik yakni Abdullah bin Ubay bin Salul memprovokasi Bani Nadir untuk tidak merasa khawatir, ya, merasa khawatir dengan ultimatum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan Abdullah bin Ubay menjanjikan bantuan kalau memang terjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau memang kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memaksa mereka untuk meninggalkan kota Madinah. Jadi kaum munafikin membuat perjanjian membuat perjanjian dengan orang-orang Bani Nadir. Maka apakah janji dari seorang munafik ini terwujudkan? Maka ternyata ketika diberikan backing, ya, diberikan backup oleh Abdullah bin Ubay, maka muncul kesombongan pada Bani Nadir. Mereka tidak peduli dengan ultimatumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ya janji dari Abdullah bin Ubay ini tidaklah ditepati, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan pengepungan kepada Bani Nadir sampai kemudian mereka menyerah. Ya. Apa yang dilakukan oleh kaum munafikin? Mereka berlepas tangan. Yang sebelumnya mereka mengatakan kalau benar-benar Muhammad ini melakukan penyerangan kepada kalian, kami yang akan membantu kalian. ternyata mereka berkhianat kepada orang-orang Yahudi Bani Nadir. Ya, maka pengkhianatan ini memang akrab akrab dengan orang-orang munafik. Bahkan bukan hanya pengkhianatan kepada kaum muslimin yang mereka lakukan, tapi bahkan juga pengkhianatan kepada sekutu-sekutu mereka dari kalangan Yahudi. Apa yang mereka lakukan ini seperti yang dilakukan oleh syaitan. Dalam surat Al-Hasyr ayat ke-16, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang apa yang dilakukan oleh kaum munafikin ini, yang mereka mengatakan akan memberikan bantuan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama tsali syaitan id qala lil insani ukfur." Mereka ini seperti syaitan yang ketika itu mengatakan kepada manusia, "Ukfur. Kafirlah kalian." Falamma kafara qala inni bari'un minka. Ya, ketika orang itu sudah kafir, barulah dia mengatakan, "Sesungguhnya kami telah berlepas diri darimu." Jadi sama seperti apa yang dilakukan oleh kaum munafikin. Mereka berjanji akan memberikan bantuan, namun ternyata mereka ya tidak menepati apa yang mereka janjikan. Kemudian mereka membiarkan orang-orang Yahudi pun berperang dengan sendirinya. Tapi begitu melihat bahwa mereka telah dikepung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka pun menyerah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memutuskan untuk menyuruh mereka untuk keluar dari kota Madinah. Maka mereka pun membawa barang-barang mereka keluar dari kota Madinah, mayoritasnya pergi ke Khaybar. Pergi ke Khaybar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti ada suatu peperangan, ya, setelah perang Khandaq nanti ada yang namanya, atau setelah perang Suhul Hudaybiyah, setelah perjanjian Hudaybiyah, ya, ada namanya perang Khaybar. Jadi Yahudi-Yahudi Bani Nadir yang dahulu diusir Nabi SAW, banyak mereka yang pindah ke Khaybar. Kemudian apa yang mereka tinggalkan ini menjadi ghanimah bagi kaum muslimin dan dibagi-bagikan oleh Rasul SAW, mayoritasnya kepada kaum muhajirin, ya, kecuali sebagian dari sahabat Ansar seperti Abu Dujanah dan Sa'al bin Hunayf yang mereka sangat miskin, ya, maka mendapatkan rampasan perang dari perang Bani Nadir. Masih ada berapa fragmen lagi, berapa peristiwa penting lagi yang terjadi antara perang Uhud dengan perang Khandaq. Di antaranya adalah perang Badar yang kedua. Ya, perang Badar yang kedua. Jadi ada perang Badar lagi. Ya. Apa yang terjadi dalam perang Badar tersebut? Nah, besok kita bahas. Demikian juga yang kita bahas nanti adalah perang Dumatul Jandal, demikian juga perang Bani Mustalik, dan yang terakhir adalah Hadithatul Ifq, yaitu tuduhan dusta yang disematkan kepada ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, dikesankan bahwa beliau telah melakukan perbuatan serong dengan salah seorang sahabat. Ya, bagaimana kisahnya ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan pekan yang akan datang sebelum kita masuk membahas perang Khandaq. Wallahu taala alam bisawab, ya. Kita cukupkan dulu kajian kita. Apa pertanyaannya? Wallahu taala alam, ini Anda enggak paham. Apakah perang Khandaq menjadi saksi nyata keberanian khalifah? Khalifah siapa? Ya. Belum, ini belum kita bahas, ya. Jadi insya Allah pertanyaan-pertanyaan tentang perang Khandaq, karena kita belum membahas perang Khandaq, kita baru membahas peristiwa-peristiwa yang terjadi antara Uhud dan perang Khandaq, maka insya Allah pertanyaan tentang perang Khandaq, ada yang bertanya tentang berapa meter panjang paritnya, ya. Insya Allah kita bahas. Ya, mungkin nanti kita kerjasama sama admin, kita tampilkan gambaran Khandaq yang dibangun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nanti dulu, ya, pekan depan pun mungkin kita masih bahas perang-perang yang terjadi antara Uhud dan Khandaq. Ada perang Bani Mustalik. Nanti ada perdebatan di kalangan para ulama. Kapan sebenarnya terjadi perang Bani Mustalik? Al-Muhim, ya, ikuti terus kajian ini setiap hari Kamis sore pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita akan bahas peperangan-peperangan yang terjadi di masa Rasulullah SAW dan para Khulafaur Rasyidin. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.